Dan ada pertanyaan di sini, apakah orang Muslim yang belum kenal dakwah salaf atau orang awam itu disebut ahlul bidah, walaupun beliau melakukan kebidaahan? Bagaimana wala dan barak kita kepada ahlul bidah? Saudara kami kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sungguh terkait dengan permasalahan yang ditanyakan, bahwa kita mengatakan laulallah mahtadaina, kalau sekiranya bukan karena bimbingan dari Allah, niscaya kita tidak akan berbeda dengan mereka. Namun hidayahlah yang telah menjemput kita, sehingga kita bisa kembali kepada sunnah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jikalau hal itu kita dapat, maka semestinya kita harus cinta dan senang saudara kita juga mendapatkannya. Bagaimana caranya? Jikalau kita menemukan saudara kita yang salah, atau mungkin yang belum sampai kepadanya seruan yang benar menjelaskan ini hak dan ini batil, maka tiada sikap engkau harus mensikapi dia bagikan orang jahil yang butuh bimbingan. Jikalau dalam urusan duniawi di tengah jalan ada orang yang tertabrak, kewajiban kita yang lewat bagaimana? Kan menolong. Jikalau ada orang buta di hadapannya itu lubang, kita semestinya punya kewajiban bagaimana? Menuntun. Bagaimana jikalau saudara kita sendiri salah jalan di dalam memegang prinsip agamanya? Bukankah dia lebih butuh untuk kita tolong, untuk kita membantunya? Tentu ini yang harus ditanamkan pertama kali pada diri kita sendiri, bahwa mayoritas saudara kita kaum muslimin berada di atas ketidaktahuan tentang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tidak kalau kita mau hitung dengan jari tahun kita mengenal sunnah ini. Berapa tahun dari Ustaz Husni? 20 tahun. 12 tahun. Mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taruhlah misalkan 20 tahun. Kemana sisa umur yang ada pada diri kita? Apa yang kita lakukan sebelumnya? Berbagai macam. Kenapa kita melakukannya? Karena ketidaktahuan kita kan begitu. Kejahilan kita tentang hal itu. Setelah itu Allah membimbing kita dengan ilmu kepada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Lalu bagaimana saudara kita yang belum mendapatkan bimbingan? Apakah kita jadikan mereka sebagai musuh? Ataukah tetap kita jadikan sebagai teman kita, namun teman yang butuh penyelamat, yang butuh untuk diselamatkan? Maka oleh karena itu barakallahu fikum, tidak boleh kita menyebut secara mutlak ahlul bidah kecuali kepada orang yang telah memenuhi syarat untuk dia pas dikatakan sebagai ahlul bidah. Kalau orang awam tidak boleh dikatakan padanya ahlul bidah, karena sudah difonis ahlul bidah orang awam. Sudah itu dipraktikkan sikap-sikap kasar terhadap mereka. Orang awam bodoh. Mungkin dia mengatakan, apa sih salahnya saya? Karena dia tidak tahu kalau dirinya itu di atas kesalahan. Ketidaktahuannya, karena belum sampai kepadanya ilmu. Yang ada adalah sikap orang yang telah pintar kepada orang awam, kok malah seperti itu. Jangan heran jikalau orang awam itu banyak lari dari kebenaran. Jikalau orang lari dari kebenaran karena sikap kita sendiri, maka kita akan mendapatkan dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyira wa la tunsira. jangan kalian menyebabkan orang lain itu lari dari kebenaran. Ini terkait dengan orang awam yang belum mengenal padanya sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya dengan orang alim. Dia mengerti tuntunan Nabi yang benar. Dia mengerti kalau dakwah itu yang benar. Tetapi karena pamor kedudukan lebih mendahului dari ilmu mengenal kebenaran, dia tidak sanggup untuk mengambil kebenaran kemudian turun dari kedudukannya. Kalau sekiranya sudah kita sampaikan ilmu kepadanya, sudah kita ingatkan lillahi ta'ala kembali kepada jalan yang benar, dia memusuhi, mungkin orang yang seperti ini patut untuk kita berikan gelar sebagai ahlul bidah. Sebagai ahlul bidah. Untuk kemudian bagaimana? Apakah kita sikapi langsung? Tentu dalam persoalan mensikapi itu harus dibangun pertama. Karena Hajar memberikan peringatan. Sudah paham enggak kata Hajar segenap saudara kami? Hajar itu istilahnya memberikan pelajaran. Tidak salam, tidak menyapanya. Kalau kemudian ketemu di jalan, ambil jalan yang lain. Dan seterusnya. Itu namanya Hajar. Hajar ini merupakan dari agama. Karena itu merupakan dari agama. Ketika orang menerapkan berarti dia sedang beribadah kepada Allah. Kalau itu merupakan ibadah kepada Allah, dia harus membangunnya di atas dua landasan tadi. Yang pertama, dia membangunnya karena Allah. Dan yang kedua, harus sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ini terpenuhi, saya ikhlas menghajar dia, memperingatkan dia dengan tidak menyapanya. Ya. Kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi karena dia ahlul bida'i. Yang ketiga berikutnya, jangan lupa. Orang ini, jikalau diberikan peringatan demikian, apakah bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin? Dan yang kedua, bermanfaat bagi orang yang kita terapkan hal itu padanya. Jikalau ternyata tidak bermanfaat, berarti engkau tidak bisa melakukannya. Jikalau tidak ada manfaatnya bagi orang yang dihajar, maka tidak boleh engkau melakukan cara yang demikian. Berarti ada cara yang kedua, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepadanya. Dengan mungkin berkunjung sambil mengingatkan dia, mengundang dia ke rumah sambil kemudian mengingatkan dia. Karena dengan cara yang pertama tadi itu tidak akan menjadikan dia baik, malah menyebabkan dia lari dari kebenaran. Tidak boleh dilakukan hal demikian. Bukankah kita sekarang dalam bab menolong saudara kita semuslim, sehingga kita bisa melakukan cara-cara yang akan bisa dia tertolong dan terselamatkan. Jadi sungguh segenap saudara kami kaum muslimin, sesungguhnya betapa indah perjuangan ahlus sunnati wal jamaah jikalau benar-benar berjalan di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salafuna salih dan pengamalan mereka ridwanullah alaihim ajma'in. Siapakah yang berhak mentahdzir? Apakah boleh kita mentahdzir? Apa syarat? Apa? Jatuhnya tahdzir. Seperti yang kita sebutkan tadi. Yang namanya tahdzir itu kan sebuah peringatan terhadap orang yang melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan. Sehingga tidak cukup atau tidak harus yang mentahdzir itu seorang ustaz. Atau harus dia sebagai seorang ulama. Tidak. Karena Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkar. Barang siapa yang melihat kemungkaran dari kalian, siapa saja dari kalian melihat kemungkaran, berikanlah rubahlah dengan tangan. Kalau tidak dengan lisan. Kalau tidak dengan hati, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau ternyata ada orang, dia bukan ustaz, tapi dia punya teman, kok dia sebagai seorang ya penipu ternyata. Ada orang mau hubungan muamal jual beli bersama dia. Orang ini mengerti watak dan sikap orang ini suka menipu. Dia datang kepada orang tersebut, hati-hati engkau. Ini termasuk tahdzir atau bukan? Termasuk tahdzir. Memperingatkan orang dari kejahatan orang ini. Iya. Dan tidak disyaratkan bahwa itu datangnya dari seorang ulama atau seorang ustaz atau seorang ulama dan seterusnya seorang alim, tidak disyaratkan demikian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa saja yang melihat kemungkaran, maka dia berhak merubahnya dengan apa? Tangannya. Kalau tidak dengan lisannya, dan kalau tidak dengan apa? Hatinya. Tentu tahdir dari seorang alim itu miliki bobot sendiri kan? Iya, dibanding dengan seorang ustaz. Tahdiran peringatan seorang ustaz tentu punya bobot tersendiri dibanding dengan yang sepadan, yang sama kan demikian. Jikalau engkau tidak sanggup melakukan hal demikian, bawalah persoalanmu kepada ustaz tersebut. Biar ustaz yang berbicara. Maka tentu ini semuanya barakallahu fikum tiadalah maksud untuk kemudian agar kembali orang yang diperingatkan itu kepada jalan kebenaran. Inilah tujuan dakwah ahli sunnati wal jamaah. Dan betapa indahnya di dalam menerapkan hal itu. Bila seseorang benar-benar berjalan dalam bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Syekhuna Mukbir rahmatullah alaih. Di majlis, kalau sudah berbicara tentang Syiah itu luar biasa. Tapi kalau ada orang Syiah bertamu, beliau sambut dengan penuh hangat. Dengan harapan semoga dia bisa masuk atau mendapatkan hidayah melalui sikap yang baik itu sendiri. Kan kalau kita lihat ada orang yang lain, waduh, nak duluan ini. Ini tidak bertamu ini, cuma di jalan saja. Ya Allah, tidak mau salam, menyebarluaskan salam, tidak mau lagi menyapa, dilihat sama orangnya. Mungkin orang ini berharap senyuman, tidak mau diberikan senyum, dan seterusnya. Ya subhanallah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, disinilah pentingnya untuk terus kita mengkaji ulang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana pengamalan ulama dakwah ini tentang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.